بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عظم الإمام النساء وتعليمهن باب yang menjelaskan عظم الإمام atau عِظَةُ الإمام mau'idah, nasihat seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang yang memiliki tanggung jawab, terkhusus di sini pemimpin al-a'zam, penguasa, wa ta'limihinna, dan juga pengajaran terhadap mereka an-nisa, mau'idhah terhadap an-nisa, ta'lim, pengajaran dan bimbingan terhadap kaum perempuan dari seorang pemimpin. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb Abu Khaitamah an-Nasa'i qala haddatsana Syu'bah Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Al-Mulaqab Bimada Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Asma Naam Ahsan Tabaraghlafi Amirul Mu'minin fil Hadith Awal man fattasha ar-rijal fil Iraq Orang yang pertama kali memeriksa kondisi para rawi-rawi. Orang yang pertama kali memeriksa kondisi para rawi hadis, yang pertama kali melakukan hal ini di negeri Irak, hadza Syu'bah. Kadzalika awwal man jarrah wa addal, yang menjarah dan yang memberi ta'dil, pujian terhadap ruah rawi-rawi rijal hadis yang pertama melakukannya di negeri Irak adalah Syu'bah. An Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani. Qala sami'tu Atha wa Atha Ibnu Abi Rabah. Qad rafa'a Allah qadrahu walahu syaraf wal makanah ma'annahu kana maula wa kana damimal wajhi hadha huwa Atha. Allah angkat derajatnya di negeri Mekkah tidak ada yang berfatwa ketika musim haji kecuali Atha, memiliki kemuliaan dan kedudukan bukan hanya di sisi masyarakat, begitu pula di sisi para penguasa. Padahal beliau rahimahullahu taala dahulunya seorang Buddha. Beliau rahimahullahu taala wajahnya demim. Demim buruk, buruk rupa. Tetapi al-amr kama qala Rasul alaihi salatu wassalam innallaha la yanduru ila suwarikum wal ajsadikum. Sungguhnya Allah, hakikat perkaranya bukan fisik, bentuk fisik, bukan pula rupa yang menawan dan wajah yang tampan serta rupawan, tapi pada hakikatnya Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ajsadikum wa suwarikum, tidak melihat bentuk-bentuk fisik kalian, tidak melihat wajah-wajah kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tolak atau tolak ukurnya, patokannya adalah at-taqwa. Apa yang ada dalam hati dan amalan yang dia perbuat. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah. Wal aksu bil aksi. Nah, dan sebaliknya. Bagi para pemilik nasab yang mulia, bagi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di dunia, menjadi golongan bangsawan misalnya, atau raja-raja dan yang lainnya, atau memiliki kedudukan nasab yang luar biasa, sementara la iman wala taqwa wala islam, yang ada al-fujur wal-ma'asi wal-fasad, maka yang seperti ini pun tidak berlaku. Abu Talib, siapa beliau? Paman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, memiliki kedudukan yang tinggi, pemuka Quraisy. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka para pembesar-pembesar kaum. Tapi la yanfa'uhum imanuhum, tidak bermanfaat nasab mereka apabila dan kenyataannya mereka tidak beriman. Qala sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Adid Ibnu Abbas, siapa namanya? Ibnu Abbas, sahabiyun masyhur. Ibnu Abbas, masmuhu. Nah, masmuhu hendak ya Abu Iqbal. Nah, siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ibn Abbas. Ya, ini sahabiyun masyhur. Fala yanbaghi li muslim fadlan an salafi alla ya'rifa ismahu. Nah, seorang muslim seharusnya tahu, apalagi seorang salafi, seorang ahlu sunnah. Nah, qala ashhadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw qala ata ashhadu 'ala ibni Abbas, aku mempersaksikan, kata Ibnu Abbas, atau di sini rawinya ragu apakah yang mengucapkan ashadu ini adalah Ibnu Abbas atau yang mengucapkannya apa, maka dikatakan ashadu ala nabi au qala ata ashadu ala ibni Abbas. Nah, walaupun dalam riwayat yang lain datang bahwa ini adalah kalamnya Ibnu Abbas, berarti yang benar ashadu Ibnu Abbas mengatakan ashadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaksikannya atau didatangkannya asyhadah dalam rangka betul-betul tahqiqan wa wusuqan, betul-betul untuk memastikan bahwa kejadian ini terjadi, bukan sesuatu yang sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan, tetapi memang Ibnu Abbas mengetahui bahwa hal yang akan datang ini benar-benar dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu saat keluar dan bersamanya Bilal. Fadhanna annahu lam yusmi. Fadhanna annahu lam yusmi. Maka Ibnu Abbas menduga bahwa Bilal tidak memperdengarkan, tidak menyampaikan, tidak menjadikan hal ini didengar, atau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam lam yusmir, tidak memperdengarkan perkara ini. Apa itu yang akan datang? Fawa'adahunna wa amarahunna. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam keluar didampingi oleh Bilal, keluar dalam rangka menasehati, dalam rangka memberikan mau'idah kepada an-nisa, kepada perempuan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam wa'adahunna wa amarahunna. Kemudian beliau memulai alaihi salatu wasallam memberi nasihat kepada perempuan dan memerintahkan mereka bisadaqah. Disebutkan al-Hafidh, apa mau'idah yang disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada an-nisa, kepada perempuan, yaitu ucapan beliau alaihi salatu wasallam, inni ra'aitu kunna aktsara ahlinnar li'anna kunna tukthirna la'an wa takthurna al'ashir. Sungguhnya aku melihat kalian wahai perempuan adalah mayoritas penghuni neraka, karena kalian ini seringnya mengumpat, seringnya mencela suami-suami kalian. Apabila mendapati satu kekurangan, maka dipukul rata, tidak pernah berbuat kebaikan dan yang lainnya. Wa takfurnal ashir, dan sering ingkar, kufur terhadap kenikmatan yang didapatkan dari suami-suaminya. Nah, ini mau'idah yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Zahir, hal ini yatakarrar, karena dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa nasihat ini pula yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kaum perempuan ketika di al-Eid, di khutbatul Eid. Nah, sehingga bukan suatu aib, bukan sesuatu yang layak dan patut untuk kemudian seseorang malu ketika menyampaikan nasihat dengan topik dan maudhu yang sama terhadap kaum yang sama. Nah, ketika situasinya dan kondisinya membutuhkan untuk disampaikan perkara tersebut, walaupun perkara tersebut telah disampaikan pada majelis-majelis sebelumnya atau kondisi-kondisi sebelumnya, maka bukan suatu perkara yang aib untuk kemudian diulang dengan nasihat yang sama. Fawa'adahunna wa amarahunna bisadaqah. Memberikan mau'idah, kemudian memerintahkan mereka untuk bersadaqah. Faja'alatil mar'atu tulki al-qurta wal khatam wa Bilal ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Maka mulai ada seorang perempuan yang melemparkan al-qurt atau al-qurt, itu anting-anting, wal khatam cincin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa seorang perempuan apabila memiliki harta, ya, dari artinya milik pribadi, bukan nafkah dari suaminya, maka sang perempuan ini bebas untuk berbuat dengan hartanya, untuk kemudian mensedekahkan atau kemudian berinfak dengan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya. Nah, tanpa seizin suaminya. Hal ini sering anak dapati pertanyaan dari sebagian ikhwan terkait permasalahan ini, atau dari sebagian ummahat. Bolehkah seorang istri berinfak, bersedekah atau berbuat dengan hartanya yang memang itu murni hartanya, bukan dari suami. Maka ini dalil. Nah, bahwa seorang perempuan, seorang istri, harta pribadinya bukan milik suaminya. Nah, dan sang suami tidak berhak untuk kemudian memaksakan harta sang istri untuk kemudian diserahkan kepada sang suami, walaupun dalam rangka nafkah. Walaupun dalam rangka nafkah, karena hukum asal nafkah yajibu ala az-zauj, kewajibannya terhadap suami, bukan terhadap istri. Tidak ada salahnya dan juga perkara yang bagus ketika sang istri bertaawun, tetapi hal ini bukan sesuatu yang lazim, bukan mulzam bagi seorang istri untuk kemudian apabila memiliki harta, sang suami berhak mengambil harta tidak. Nah, wa bilal ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Kemudian tentunya kita mengetahui cara-cara tempo dahulu ya. Harta-harta tadi yang di lempar oleh masing-masing wanita, ada yang melepaskan cincinnya, ada yang melepaskan anting-antingnya, ada yang kemudian perhiasan yang lainnya, kemudian satu persatu mulailah Bilal dengan ujung pakaiannya. Nah, tahu antum gambarannya ya insyaallah ya. Ditekuk, kemudian ditaruh. Nah. Dalam terkait dengan perkara ini ya ikhwan, perlu kita ketahui suatu hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan permasalahan sedekah. Terkait dengan permasalahan ihsan, kita mengetahui bahwa namanya sedekah bukan terbatas dari harta saja. Nah, bahkan sedekah bisa berbentuk harta, bisa berbentuk berbuat ihsan, bisa berbentuk senyuman dan yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan paling dirasa aman kejelekannya. Nah, ikhwan, atau dakwah ini, atau salah seorang saudara kita, atau bahkan misalnya madrasah kita ini membutuhkan ta'awun. Ta'awun tenaga, ataupun ta'awun pikiran, sumbangsih. Ta'awun juga dalam rangka mengkoordinir, ataupun juga dalam rangka ta'awun harta, al-mal. Khairukum man yurja khairu. Jangan kemudian menjadi orang yang antipati ketika saudara-saudaranya mengetahui tentang kebaikannya, untuk kemudian dia khawatir. Nah, dimintai sedekah, dimintai ta'awun, dimintai bantuannya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan khairukum. Wal khairiyah di sini tashmulu khairiyah fi dunya wal akhirah. Sebaik-baik kalian mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kita tidak sampai pada derajat sahabat, dan alhamdulillah kita tidak pernah membebani saudara-saudara kita dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita mengetahui kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim malauka nabihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri-diri mereka, walauka nabihim khasasah, dalam kondisi mereka sangat butuh terhadap harta tersebut. Kisah seorang sahabat Ansar yang memiliki makanan dalam keadaan keluarganya belum makan, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kedatangan tamu, untuk kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan siapa yang akan menjamu tamu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, mengacung sahabat ini, memberikan makanan yang dia miliki. untuk kemudian dimatikan lampunya. Bagaimana dia berusaha menjadikan tamunya tersebut tidak ada rasa sungkan. Antum perhatikan. Nah, berbuat baik, dimatikan lampunya seolah-olah dia dan keluarganya sedang makan, agar tamunya bisa menikmati santapan yang pada hakikatnya dia dan keluarganya pun sebetulnya membutuhkannya. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang seorang tidak akan dibebani kecuali dengan kemampuannya. Tetapi hakadza as-salaf. Kita bisa melihat bagaimana para salaf kita. Nah, walau kana bihim khasasah. Mereka butuh pada hakikatnya, tapi mau mendahulukan saudaranya, mendahulukan fisabilillah atas diri mereka, karena mereka orang yang paling paham. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Barakallahu fikum ya ikhwan. Tentunya la tafrid wa la ifrat, ini kita berbicara sebagai pihak yang kita memberi dan berinfak serta bersedekah. Sementara di sisi lain, apabila kita jadi orang yang butuh, jadi orang yang pada hakikatnya layak mendapatkan pertolongan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka para sahabat, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf. Orang-orang yang jahil, yang tidak paham, yang tidak peduli dengan kondisi mereka, tampaknya mereka di sisi orang-orang jahil ini yang tidak peduli dengan kondisi mereka, orang yang kaya, tidak pernah meminta orang ini. Nah, dalam kondisi pada hakikatnya dia butuh, dan sebetulnya dari sisi syari boleh untuk meminta dalam kondisi seperti ini. Ta'afuf. Kita dituntut sebagai seorang yang ketika butuh pada entah pertolongan harta ataupun juga yang lainnya, ta'afuf, tidak meminta-minta. Nah, mereka para sahabat seperti ini. Ketika sebagai seorang yang memberi, seorang yang bersedekah, dituntut untuk kemudian melihat kondisi saudaranya, mau peduli bagaimana kondisi saudara atau masyarakat atau tetangganya. Jangan kemudian kita acuh tak acuh. Nah, mangkana yu'minu billahi fal yawmil akhir fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tapi ketika kita sebagai orang yang butuh, selama masih mampu untuk kemudian kita menegakkan sendi-sendi kita, tulang-tulang kita, ta'afuf ya ikhwan. Nah, is'alallah, memintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan bermudah-mudahan dalam meminta. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini pun kita mengetahui, ya, sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna sadaqah tamhu katsiran minadz dzunub allati tudkhilun nar. Sedekah ini banyak menghapuskan dosa-dosa, yang di mana dosa-dosa ini bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam annar, terhapus dengan sebab as-sadaqah. Nah, innal abda tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyam. Sungguhnya seorang hamba akan sangat bergantung nanti di bawah naungan Allah, akan memberikan naungan dengan sebab sedekah yang dia lakukan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sehingga tidak perlu kita merasa orang atau kita khawatir apabila kita diketahui sebagai orang yang banyak berbuat baik, untuk kemudian kita selalu memberi dan memberi serta memberi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisaban, berharap ajar. Nah, nahnu muqassirun, kita banyak melakukan taksir, kekurangan fil ibadah, nah, fil muamalah, dalam bermuamalah dengan Rabb kita, dengan as-sunnah, puasa kita kurang, sholat kita kurang, bab-bab yang kita merasa mampu untuk berbuat lebih, ini yang dikebut. Kita mampu dengan atau uang, tidak memiliki harta yang lebih, jangan ragu untuk kemudian kita menyumbangkan harta kita. Nah, kita telah mengetahui bagaimana kisah Abu Bakar dan Umar. Mereka berlomba-lomba. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini juga kita mengetahui tuntut untuk kita banyak-banyak menghimbau istri-istri kita, anak-anak kita yang sudah balig untuk banyak-banyak bersedekah. Nah, banyak-banyak bersedekah. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, enam. Berdoa tidak boleh bermudah-mudahan. Ana tadi bilang berdoa. Afwan, kalau Ana memang Ana menyebutkan doa, ini sebab tulisan, maksudnya meminta. Artinya tidak bermudah-mudahan dalam meminta. Kita butuh sekali misalnya. Nah, ta'aruf. Sebisa mungkin kita tidak meminta kepada saudara kita. Nah, sebisa mungkin diusahakan ta'aruf. Nah, apabila kita bersabar, insya Allah akan beri jalan keluar terbaik. Itu maksudnya tidak bermudah-mudahan dalam meminta ya, bukan berdoa. Kalau memang tadi Anda mengucapkan berdoa ya berarti ini sabukul lisan. Apa keliru, salah ucapan. Nah. Baik. Ada lagi? Kalau memang tidak ada ya ikhwan, sekedar himbauan dan masukan buat kita semuanya. Dan mungkin sebagian antum telah mendengar kemarin, kalau memang Ustaz Yahya sudah menyampaikan, Ustaz Yahya di hadiar saya tentang apabila kita mengetahui di hari-hari ini, alhamdulillah pemerintah kita, aparat yang berwajib, aparat yang berwenang sudah banyak berusaha untuk mengatasi hal-hal yang bisa mengacaukan kondisi dan keamanan negara kita. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah balas mereka dengan sebaik-baik balasan. Tetapi juga tidak ada salahnya bagi kita untuk kita semakin lebih paham agar kita berta'anni, untuk kemudian kita tidak terlalu banyak mengumbar pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan yang tidak perlu. Karena kita mengetahui bahwa Ahlus Sunnah ketika menyampaikan Al-Haq, dan ini adalah sunnahnya para Anbiya, sunnahnya para Nabi, sunnahnya para Salihin, sunnahnya para orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan banyak mendapati musuh. Nah, sehingga musuh-musuh Ahlus Sunnah ini dari zaman dahulu sampai detik ini, mereka terus akan senantiasa mengincar, mencari-cari kesalahan agar mereka bisa menjerumuskan Ahlus Sunnah atau memojokkan Ahlus Sunnah atas perkara-perkara yang pada hakikatnya mayoritasnya bahwa Ahlus Sunnah sebetulnya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Syahidnya di sini ikhwan, dalam kondisi sekarang seperti ini alhamdulillah keamanan masih kita rasakan, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, auliyasmut, as-somat, Nah, ucapan yang baik itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Dakwah, menyampaikan al-haq dengan cara yang hikmah. Ucapan yang baik itu apa? Zikrullah, membaca kitabullah, dan yang lain-lainnya. Adapun ucapan-ucapan yang selain itu, yang pertama, apabila jelas-jelas berisi kemaksiatan, tentunya kita hindari dan kita jauhi. Fal yasmut, kita diam. Atau walaupun tidak sampai pada taraf kemaksiatan, ucapan-ucapan yang mungkin kita merasa bahwa ucapan tersebut sifatnya mubah, halal boleh, tetapi kita tidak mengetahui mada uqbah, apa efeknya. Ya. Nah, kita merasa ucapan ini biasa. Ketika kita sampaikan kepada orang-orang tertentu, kita merasa ini biasa, tetapi kita tidak memikirkan ternyata efeknya ini terhadap dakwah al-sunnah terkhususnya negatif. Maka dari sini ana pribadi dan juga sebetulnya ini himbauan dari seluruh asatidzah untuk kita, apabila di hari-hari ini dengan siapa saja, entah tetangga atau dengan orang-orang yang mungkin kita baru kenal, apalagi tidak kita kenal, jangan bermudah-mudahan untuk mengumbar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya yang dikhawatirkan. Jawaban-jawaban yang tanpa kita sadari keluar dari lisan kita dipakai, dipegang oleh musuh-musuh sunnah untuk kemudian menjerumuskan ahlus sunnah. Banyak cara, diantaranya dengan ucapan-ucapan tersebut yang tanpa kita sadari untuk kemudian dibenturkan antara kita dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada di antara antum mungkin di hari-hari ini ada seorang datang bertanya yang lainnya, entah tentang pondok ataupun tentang kondisi dakwah dan yang lainnya, maka sampaikan dengan jawaban-jawaban yang sifatnya selesai. Jawab ya alhamdulillah, kondisi baik. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan lebih rinci, maka diihalahkan, di apa namanya, apa itu istilahnya, hah, di apa, apa, dialihkan kepada beberapa pengurus ya di sini, atau mungkin para asatidzah. Nah, saya tanya itu pondok. Pada akhirnya kita tidak ada ceritanya sembunyi-sembunyi dakwah kita ini. Kita terbuka apa adanya. Nah, kita jelaskan akidah kita secara terang-terangan. Kita jelaskan mauqif kita, posisi kita secara terang-terangan. Tetapi ya ikhwan, tidak semua hal bisa disampaikan kepada semua orang. Tidak semua hal bisa disampaikan kepada semua orang. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal. Sampaikan saja, minta maaf kalau terkait dengan pondok misalnya atau dengan dakwah. Ya, kita hanya taklim. Misalnya ada pertanyaan lebih rinci, itu mulai kapan, terus bagaimana metode taklimnya? Jangan jawab, Pak, yang seperti ini terus terang. Dan memang seperti itu kan? Apa antum tahu? Misalnya, pondok ini asasnya berdirinya apa? Landasannya? Kemudian aktor di balik, ada yang bisa menjawab ini? Misal, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ada yang bisa menjawab? Nah, sudah katakan, wah, saya kurang tahu ini, Pak. Coba tanyakan saja. Nah, paham dong ya, ikhwan? Paham ya? Artinya, kalau tanya tentang tauhid, sampaikan apa yang kita ketahui dengan cara yang hikmah. Yang jelas kita memiliki ilmunya tentang fikih, sampaikan. Tapi hal-hal yang memang dirasa kita kurang menguasai atau bahkan tidak menguasai terkait dengan dakwah, jangan antum jawab, silahkan dialihkan kepada asatidzah atau para pengurus dan yang lain yang mereka tahu tentang kondisi dakwah di sini. Antum bisa ihalahkan ke Ustaz Yahya atau mungkin di sini ada Abu Ihsan atau siapa lagi yang lainnya, Ah Salman, Ah Musonih dan yang lainnya. Nah, atau misalnya Ah Abdullah Sami ada di sini beliau, nah dan yang lainnya. Ihalahkan kepada orang-orang ini. Nah, paham tuh ya ikhwan, terkait terkhusus di hari-hari ini kita. Nah, dikurangi ceplosan-ceplosan di lisan kita. Nah, yang biasanya sering nyeplos agak direm sedikit. Nah, silahkan ceplosan-ceplosan ini disampaikan ketika taklim. Nah, 5 pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Nah, ini ceplosan-ceplosan yang bagus. Ana berharap ceplosan-ceplosan itu banyak memang. Karena ini majelis-majelis ilmu. Ketika ada ceplosan yang mungkin tidak benar, ya diluruskan. Kalau ternyata ceplosan itu benar, yang lainnya mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu Pak Amir ya. Jazakallahu khair. Enggak, ini bukan ke Pak Amir saja artinya. Kepada kita semuanya. Nah, termasuk ana pribadi. Nah, tapi Pak Amir ini memiliki sejarah yang ana tidak bisa melupakannya. Al-Muhim ya ikhwan, seperti itu ya. Dipahamin ya? Atau ada yang mau tanyakan terkait perkara hal ini? Hah? Ada yang belum paham? Paham insyaallah semua ya? Hah? Paham ya? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.